bersalah hukum aku. Tapi bila benar hapus nodaku, hanya itulah pintaku kasih kepada diri. Ataukah merasa iba engkau sesama wanita?